Kering manis kata membasahi kau merahku yang kau berikan untukku. Cumi kau merah ini hanya menjadi saksi bisu saat kau tinggalkan diriku.